Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali bertemu tentunya di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Menikmati indahnya bulan suci ini, kembali lagi saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas mengenai mengenal surah Al-Araf. Kali ini yang akan dibahas adalah ayat 130 dan selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini dari pengajian Al-Awabin Ciracas. Betul Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan juga Ibu. Pada episode sebelumnya dibahas mengenai akhir yang baik akan didapatkan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Akhir yang baik ini bukan hanya nanti setelah di akhir dunia, tapi juga di dalam dunia ini kita bisa mendapatkan kebaikan asal kita bertakwa. Apa yang akan dibahas kali ini, saya persilahkan kepada Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita episode-episode yang lalu berbicara tentang Nabi Musa. Bagaimana dia menghadapi Fir'aun, bagaimana dia menghadapi umatnya, dan lain-lain sebagainya. Apa keluhan-keluhan umatnya. Dan bagaimana Nabi Musa menasehati umatnya. Kita mendapat banyak pelajaran dewasa ini dari apa yang terjadi masa lalu dan apa yang dinasehatkan Nabi Musa kepada umatnya. Itu bisa berlaku juga buat kita nasehat-nasehat. Nah, kita akan kembali melihat lagi lanjutan ayat-ayat itu. Kita lihat Fir'aun dan dia punya kelompok, dia punya rejim, dia punya kaum orang-orang Mesir itu enggan menerima tuntunan dari Nabi Musa. Dia tidak percaya Nabi Musa. Maka setelah sekian lama dinasehati, diberi tuntunan, Allah di sini menyatakan pada ayat 130, walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Sungguh kami telah menjatuhkan sanksi. Kami telah menguasai sehingga telah menjatuhkan sanksi kepada rezim Fir'aun. Dia tidak katakan kepada Fir'aun, kepada keluarga dekatnya, kepada lingkarannya. Apa itu? Yang pertama disebut bisinin, masa paceklik. Wanaqsim minas samarat, kurangnya buah-buahan. Kita lihat, Fir'aun pasti tidak merasa paceklik. Iya. Jadi dia katakan lingkungannya. Dia betapapun pacekliknya situasi, Fir'aun tidak kena itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka bisa sadar. Jadi biasa Tuhan menjatuhkan sanksi kepada seorang, kepada satu masyarakat, suatu bangsa, itu tujuannya sadar deh. Sebelum jatuhnya sanksi yang gede. Kecil-kecil dulu dikasih. Kita juga pernah kena paceklik ya. Tidak harus kita katakan itu siksa Tuhan. Tetapi yang harus kita katakan, harus ambil pelajaran dari itu. Supaya selalu sadar, ya kan. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Kalau mereka didatangi, mereka menerima kebajikan, mereka berkata, memang ini wajar, ini memang buat kami, ini usaha kami, kalau baik. Tetapi kalau mereka ditimpa oleh suatu keburukan, mereka berkata, ini karena Musa sial. Sampai sekarang masih ada orang yang bilang begitu ya. Ini gara-gara dia nih yang sial. Ya. Ya. Tidak ada istilah gara-gara itu sial. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah. Ta'ir itu asalnya adalah burung. Dulu mereka berkata, kalau mau tahu nasibnya, ada burung diam begitu dia usik. Terbang burungnya. bisa jadi dia terbang ke kanan, bisa jadi terbang ke kiri. Kalau terbang ke kanan, oh ini baik. Kalau terbang ke kiri, oh ini buruk. Ya, oh, ini sial. Kita sampai sekarang masih ada yang kayak gitu kan? Ya, bunyi tapkek dihitung. Itu burung gagak sial. Nah, itu tidak ada itu. Angka 13 sial. Iya. Allah di sini ta'irukum ma'akum. Hal baik atau hal buruk itu berdasar usaha kamu. Tuhan sudah menetapkan sistem. Kalau kamu begini jadi baik. Kalau kamu begini jadi buruk. Bukan karena si A atau si B. Itu jadi dari dulu ini ada sampai sekarang ada. Macam-macam itu. Nabrak kucing gimana? Sial. Sial, lantas turun dari mobil tanam kucingnya. Iya. Iya. Nabrak orang? Kabur. Ini enggak masuk di akal. Itu kebodohan namanya. Oke. Islam atau agama yang diturunkan oleh Allah datang menghapus hal-hal yang menjadi kepercayaan orang. Walakin aksaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka enggak ngerti persoalan ini. Sampai sekarang saya biasa naik di gedung, di liftnya, nomor 13-nya enggak ada. Iya. Ya, nomor 12A, baru nomor 4. Itu enggak benar itu. Itu orang yang enggak ngerti itu. Kan? Wa qalu mahma ta'tina min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka juga berkata, hai Musa, betapapun kamu membawa bukti yang sangat jelas bahwa kamu adalah rasul dari Allah, kami tidak akan percaya kamu. Jadi pokoknya tutup pintu, tidak bisa percaya padamu. Maka setelah tadi diberi peringatan, paceklik, datang lagi siksa yang lain. Fa arsalna alaihimut taufan. Maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, al-jarad, belalang, al-qummal, kutu, ya, bisa jadi virus, kalau sekarang kita namakan virus, wad-dafadi'ah, kodok, di mana-mana penuh kodok, sampai mau makan pun ada kodok, wad-dam, darah, ada yang berkata itu sungai Nil menjadi merah. Ada juga yang berkata dam yang dimaksud di sini orangnya banyak mimisan, kan darah juga itu. Ada lagi yang berkata itu stroke, macam-macam penafsirannya. Wallahu a'lam. Ayatin mufassalat, itu semua bukti-bukti yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Mufassalat bisa berarti rinci, bisa juga berarti dalam waktu yang berbeda-beda. Tapi mereka angkuh. Karena memang mereka adalah orang-orang para pendurhaka. Saya kira itu dulu kita. Mereka-mereka yang tidak sadar peringatan Allah dan tidak sadar bahwa hukuman itu sudah ada. Akan segera kita bahas lebih lanjut. Anda tetap saksikan Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Untuk Anda yang baru bergabung dengan Metro TV, Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab membahas mengenai surah Al-Araf ayat 100 dan selanjutnya. Silahkan dilanjut. Baik, kita lanjutkan. Jadi silih berganti peringatan dari Allah. Bencana yang turun tujuannya mengingatkan. Bisa jadi peringatan itu sebenarnya akibat kesalahan manusia. Tapi jadi peringatan, katakanlah kita misalnya ulat bulu, ya kita kan baru-baru ini, itu pasti ada kesalahan. Jadi kan peringatan, cari kesalahannya apa, jangan ulangi. Lapindo, itu pasti ada kesalahan. Tidak harus kita katakan ini kutukan dari Allah, tapi ada kesalahan. Sehingga itu terjadi, jadikan itu peringatan. Kalau tidak mau menjadikan peringatan, di situ Tuhan turunkan bencana yang bisa bencana itu tidak lagi sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kita mau lihat ini nanti, Fir'aun. Sebab sudah diperingati beberapa kali, tidak sebagaimana sistem yang ditetapkan Allah. Ada di luar sistem. Kita baca ayat kita. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu. Setelah berapa kali diperingati, Allah menurunkan, ini belum palu godam nih, Allah menurunkan lagi siksaan yang mereka sendiri, siksa yang menjijikkan. Rijs itu adalah siksaan yang menjadikan orang menjauh. Kalau di perjanjian lama, itu dia namai tulah. Tulah itu penyakit lepra. Orang kan jijik ya. Itu di perjanjian lama, kita Quran tidak menjelaskan apa itu, tapi dikatakan itu ada 70 ribu orang yang meninggal gara-gara itu. Waktu itu jatuh, mereka berkata, siapa mereka ini? Bisa jadi Fir'aun melalui orang-orang kelilingnya, pemuka-pemukanya. Mereka itu berkata, Udu'una la rabbaka bima ahida indak. Hai Nabi Musa, hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu berdasar apa yang dianugerahkan kepadamu selama ini. Apa itu? Kamu kan berkata kamu rasul. Kamu kan selama ini kami tahu dekat pada Tuhanmu karena dia mengabulkan doamu beberapa kali. Coba sekarang minta doa kepada Tuhanmu berdasar apa yang dianugerahkannya itu kepadamu. Baru dia katakan, La in kashafta 'anna ar-rijsa. Kalau engkau berhasil menyingkirkan siksa ini, kami lanu'minanna lak. Ada beberapa arti lanu'minanna. Ada yang mengartikan kami akan percaya padamu bahwa memang kamu punya Tuhan hebat. Tapi kami juga punya Tuhan. Itu kata dia, dia bukannya berarti kami akan ikut kamu. Ada juga yang mengartikan lanu'minanna lak dalam arti kami tidak ganggu kamu, kami beri kamu rasa aman. Kami beri kamu kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaanmu, tapi jangan di Mesir. Karena Mesir itu luas, sampai perbatasan Irak, sampai perbatasan ini. Itu dulu kekuasaan Fir'aun. Wala nursilanna ma'aka bani Israel. Kami juga akan membiarkan bani Israel yang dijajah oleh orang-orang Mesir. Kami akan membiarkan dia mengikuti kamu ke Palestina. Itu ayat kita ini. Sudah Allah mengangkat itu bencana. Sembuh mereka. Nabi Musa bersama orang-orang Israel ini meninggalkan Mesir di tengah malam menuju ke Palestina, tapi dia ambil jalur yang agak jauh, jalur Laut Merah. Dia tidak melalui Sungai Nil, dia tidak menyeberang begitu, dia ambil. Dikatakan di sini, falamma kashafna anhumur rijsa ila ajalin hum balighu idza hum yankusun. Sewaktu kami sudah menyelamatkan mereka, kami telah mengangkat siksa itu dari mereka untuk waktu yang kami tetapkan. Tiba-tiba mereka itu mengingkari janjinya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Allah itu sebenarnya sudah tahu bahwa ini mereka bohong ini. Mereka tidak akan ini. Jadi dia katakan, tapi tidak apa-apa. Kami singkirkan siksa itu sampai waktu yang akan mereka sampai mengingkari janjinya. Jadi begitu sudah selamat, ini Musa sudah berangkat bersama kaumnya, Fir'aun dan tentaranya kejar Musa, mengingkari janji. Ya, kita tahu itu kisahnya, dikejar sampai sudah di pantai atau mendekati pantai, umatnya, umat Nabi Musa berkata, inna la mudrakun, kita pasti ketangkap Fir'aun nih. Tapi Nabi Musa menjawab, kalla, tidak. Inna ma'ya Rabbi, bersama aku Tuhanku. Sayangnya, kata sementara ulama, dia berkata bersama aku Tuhanku. Mestinya dia berkata, Tuhan bersama kita. Kalau Nabi Muhammad kan waktu dikejar-kejar, innallaha ma'ana. Nah, ini mencerminkan secara tidak langsung bahwa ada keakuan. Dia tidak libatkan umatnya. Tapi betul, Allah membantu Nabi Musa, dia pukulkan tongkatnya, laut terbelah, mereka menyeberang, Fir'aun mengikuti, tenggelam di jalan. Nah, kita lihat ini sekarang. Ini sesuatu yang normal atau tidak normal? Tidak. Ah, di sini jelas siksa Tuhan. Kalau ulat bulu, kalau ini, jangan lantas berkata bahwa itu di luar dari sistem. Kalau ini, di luar sistem ini. Jadi Tuhan bisa menjatuhkan siksa di luar sistem yang Anda ketahui. Tuhan juga bisa memberi penyelamatan di luar sistem yang kita ketahui. Nah, apa misalnya, itu namanya inayatullah. Satu orang naik pesawat, pesawatnya hancur, satu anak selamat. Itu di luar sistem. Tabrakan mobil, mobil hancur, yang di dalamnya enggak apa-apa. Itu di luar sistem yang ada. Wa idahum yang kusun, fantaqamna minhum, faagraknahum fil yam, biannahum kadzabu bi ayatina, dan seterusnya. Maka kami menyiksa mereka, memberikan balasan atas kedurhakaan mereka. Saya kira itu. Siksa Tuhan itu yang sangat kita hindari, dan penyelamatan Tuhan itulah yang sama-sama kita tunggu, dan mudah-mudahan bisa kita dapatkan di bulan yang penuh kebaikan ini. Saya akan segera kembali, Anda jangan kemana. Di segmen ini adalah kesempatan untuk Anda-anda yang sudah hadir di studio Metro TV mengajukan pertanyaan pada Pak Quraish, tapi sebelumnya masih ada penjelasan Pak. Ya, ya. Saya lanjutkan sedikit beberapa ayat ya. Jadi tadi kita katakan Allah menjatuhkan sanksi kepada mereka. Mereka itu ditenggelamkan, semua yang durhaka, sedangkan yang mengikuti Nabi Musa diselamatkan. Mereka ditenggelamkan di laut, yakni Laut Merah, disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang lengah. Lalu, auratna al-qawm alladzina kanu yustada'afuna masyariqal ard wa magharibiha. Kemudian kami wariskan kaum yang tadinya terpinggirkan di arah timur dan barat. Kami wariskan kepada mereka apa atau kekuasaan kerajaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Dan watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel. Demikian sempurnalah ketetapan Tuhanmu yang terbaik untuk bani Israel. Apa ketetapan Tuhan yang terbaik itu? Tuhan menjanjikan, siapa wahai Musa, kamu akan kami menangkan terhadap Fir'aun, dan kamu bersama bani Israel akan diselamatkan menuju ke suatu tempat yang aman. Dengan tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya dan kekuasaannya, sempurnalah janji Tuhan itu kepada mereka. Janji yang terbaik itu disebabkan bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wadamarna maka nayasna'u Fir'aunu wa qawmuhu, dan kami hancurkan apa yang dibangun dengan baik oleh Fir'aun dan kaumnya. Yang dibangun dengan baik, bentuknya baik, tapi isinya buruk. Gedung-gedungnya dihancurkan Allah. Wa ma ya'rishun, pohon-pohon yang tinggi, yang ditunjang dengan ini, yang indah-indah itu, semua dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang saya ingin tambahkan lagi di sini adalah bahwa penghancuran itu oleh sementara ulama dikatakan itu terjadi melalui longsor. Longsor. Jadi sebenarnya tidak hancur. Dibinasakan tidak hancur, tapi longsor dia masih ada di bawah tanah. Tertimbun. Itu sebabnya pakar-pakar di Mesir seringkali menggali dan menemukan itu sisa-sisa apa yang ini. Bahkan sampai tahun 2000 itu di Kairo ada yang menggali-gali itu, dia dapatkan hal-hal yang luar biasa dari penggalian para arkeolog itu. Jadi piramid begitu kan? Ya. Ditemukan. Nah, jadi bekasnya ada, tandanya ada, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Itu saya kira yang kita ingin tambahkan. Baik, sekarang kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan, Ibu. Nama saya Istiqomah. Pak Ustadz yang saya hormati, di sini sebagaimana tadi ayat yang Bapak bacakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wad dufa di awaddama ayati mufassalat. Ada korelasinya dengan ayat wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang artinya kurang lebih bahwa siksa Allah itu sebenarnya tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, tetapi termasuk orang yang bersekutu dengan kezaliman pun mereka diazab oleh Allah. Dari dulu bahwa ayat Allah jelas memperingatkan kepada kaum Musa, bahkan dengan sampai umat Nabi Muhammad sekarang ini, seperti tadi yang Bapak katakan, ulat bulu, lapindo dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan saya, mengapa masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan. Ada dua sebenarnya pertanyaannya, Ibu ini. Apakah ada kaitannya antara penyiksaan kaum Fir'aun dengan ayat yang memberi peringatan hati-hatilah, karena bisa saja ada cobaan, ada musibah yang menimpa orang yang tidak bersalah? Jawabannya begini, kalau kita baca ayat kita ini, yang terkena dampak buruk itu kan cuma Fir'aun dengan kaumnya. Ada enggak kaumnya Nabi Musa yang kena dampak buruknya? Tidak ada. Jadi kalau kita mau lihat kaitannya dengan ayat itu, tidak ada. Ayat ini berbicara dalam konteks lain. Betul? Nah, konteks lain itu peringatan. Hati-hati, jangan kamu merestui, jangan kamu menyetujui kedurhakaan orang lain. Karena bisa jadi restu kamu itu menimpa kamu juga. Jadi ini pembicaraan dua hal yang berbeda, Bu. Ya kan? Saya katakan ini dihancurkan semuanya. Yang beriman pada Musa diselamatkan semuanya. Tidak ada yang beriman di sini yang tersiksa. Ini ayat kita. Tapi ayat itu bicara hal lain. Hati-hati. Saya kira itu satu. Yang kedua, ditanyakan tadi apa itu bahwa kenapa banyak yang tidak mengambil masih peringatan. Masih juga melakukan hal tersebut. Itulah manusia durhaka, itulah manusia lengah. Itulah manusia yang tidak mau mengambil pelajaran. Dan memang banyak sekali yang tidak mau mengambil pelajaran. Karena imannya lemah, karena kesadarannya kurang, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ perlu seringkali hadir pengajian. Supaya sadar. Perlu seringkali tinggal di suatu lingkungan yang selalu mengingatkan supaya sadar, saya kira itu. Ya, dan perlu setiap hari nonton tafsir Al-Misbah ya, Pak. Ya, tapi tidak tiap hari. Baik, kalau begitu ya di Ramadan. Silakan, Pak. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Nama saya Gusti Muhammad Hidayat. Ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Bapak Ustadz Quraisy Shihab. Biasanya kenapa umat Nabi Musa kaumnya gampang sekali berubah keimanannya? apakah ini memang sudah menjadikan satu karakter mereka atau memang punya faktor lain? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya tidak melihat bahwa umat Nabi Musa itu gampang merubah keimanannya. Mengubah keimanan itu susah sekali. Sama mengubah cinta. Sulit ya. Cinta sulit. Iman itu tempatnya di hati. Cinta itu tempatnya di hati. Jadi dia tidak mengubah imannya Pak. Karena dia belum pernah beriman dengan baik. Yang di dalam hati tidak mudah mereka mengubah imannya. Bukan dengan mudah mereka mengubah imannya. Apa iman mereka? Iman mereka sebelumnya kita harus menyembah berhala. Iman mereka sebelumnya Tuhan banyak. Ini sulit sekali diubah. Walaupun nanti kita akan lihat pada ayat yang akan datang, kita akan lihat betapa sulit mereka mengubah imannya. Tabiat mereka secara umum sangat materialistis. Semua dia mau lihat dengan mata kepala. Tuhan ada enggak nih? Saya mau lihat. Ya kan? Dia minta melihat Tuhan. Itu dia menyembah pakai berhala. Saya juga mau menyembah Tuhan melalui berhala. Jadi itu sulit berubah. Memang mengubah keimanan itu jauh lebih sulit daripada mengubah pengetahuan. Orang gampang sekali kalau sudah kita diskusi, oh ini Anda salah dalam teori Anda ini, gampang dia ubah betul. Tapi iman, jangan coba-coba, sulit sekali. Karena itu sangat sulit mengisi sesuatu yang sudah ada isinya daripada mengisi sesuatu yang kosong. Orang yang belum pernah bercinta gampang jatuh cinta, ya kan? Karena kosong hatinya. Tapi begitu dia sudah senang sama satu orang, walaupun Anda tawarkan kepada dia yang jauh lebih cantik, jauh lebih baik, tidak, hati saya hanya pada cinta pertama. Ya kan? Begitu. Saya kira begitu, Pak. Ya, cukup jelas, Pak ya. Dan saya akan lanjutkan lagi dengan berbagai macam pertanyaan, juga kesempatan untuk Anda yang tidak hadir di studio Metro TV bertanya langsung kepada Pak Quraisy lewat rekaman yang sudah kami siapkan. Anda jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Dan sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, bagaimanakah rasa takabur itu masuk ke dalam jiwa manusia dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana rasa takabur merasuk? Itu awalnya karena merasa melebihi kelebihan di atas orang lain. Lalu rasa lebih, itu takabur, iblis kan. Yang pertama takabur kan itu iblis, saya lebih baik dari dia. Dia merasa memiliki takabur, dia tidak sadar, orang ini tidak sadar bahwa kelebihan dia pada satu sisi, dia juga punya kelemahan. Kelemahan orang pada sisi lain ada juga kelebihan. Tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan. Ya kan? Jangan duga seorang guru besar, kita ambil contoh nih, seorang guru besar itu tahu semuanya. Bisa jadi, maaf, sopirnya yang hanya tamat SD lebih pinter dari dia dalam soal mobil. Jadi itu harus ada kesadaran itu, bahwa saya memiliki kelebihan, oke, tapi saya tidak bisa sombong, karena sewaktu-waktu saya butuh dia. Itu guru besar atau jenderal yang ini, ya kan? Mana sopir nih? Tidak ada, rusak ini, tolong perbaiki. Semua. Kesadaran itu bisa juga ditumbuhkan dengan memperhatikan Anda asalnya siapa tuh? Apa tuh asal Anda? Kata Sayyidina Ali, kamu itu berasal dari setetes yang begitu sedikit dan menjijikkan kalau dilihat. Kamu itu berjalan membawa kotoran. Ya. Kamu itu kalau mati beberapa lama aja orang udah, kamu sudah jadi bangkai. Al-Quran mengatakan, jangan angkuh. Kau punya kaki tidak bisa menembus tanah. Kau punya kepala tidak bisa mencapai puncak gunung. Kenapa mau angkuh? Lebih baik menghormati orang masing-masing dengan kedudukannya dan bekerja sama. Saya kira itu salah satu. Ya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Quraiz. Adakah hubungan antara Bani Israel dengan bangsa Israel? Mohon penjelasannya. Ada. Israel itu adalah putra dari Ishak. Putranya itu bernama Yakub. Yakub itu bernama Israel juga. Anak keturunan Israel itulah yang berlanjut sampai sampai berpencar kemana-mana. Kemudian pada tahun 48 oleh Inggris dijanjikan diberikan kepada mereka suatu wilayah negara mereka. Yang dijanjikan itu adalah yang di Palestina. Maka lahirlah negara Israel di sana dengan mengusir orang-orang Palestina itu sampai sekarang itu yang hidup di tenda-tenda di Palestina. Orang-orang Israel yang ada di negara-negara lain, ada yang di Rusia, ada yang di Ethiopia, ada di Yaman, ada ini, kemudian berduyun-duyun ke Palestina. Palestina daerahnya kecil, orang makin banyak, makin diusir, ya, terjadi perang, perang 67, perang 74, sampai sekarang. Jadi ada hubungannya dengan Bani Israel dulu. Mereka dulu tidak punya tempat, tidak punya negara, ada di Mesir, ada di mana-mana. Nah, terus Balfour itu Perdana Menteri Inggris janjikan, karena dia membantu Inggris waktu Perang Dunia. Oke deh, kalau begitu kami berikan kamu negara. Tadinya mau diberikan di Afrika Selatan. Orang Israel tidak mau, maunya di Palestina. Dia katakan tanah leluhur. Jadi punya kaitan yang erat dengan itu. Leluhurnya itu ke sana. Ya, baik. Kalau begitu, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di Tafsir Al-Misbah. Anda tetap saksikan Metro TV. Menarik sekali pembahasan kita di kesempatan kali ini di Tafsir Al-Misbah Al-Araf ayat 100 dan selanjutnya. Tapi kita sampai pada kesimpulannya, Pak Quraiz, silakan. Baik, mari kita mengambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca. Yang pertama saya kira, apapun hal yang tidak menyenangkan Anda, introspeksilah dan jadikan itu pelajaran. Tidak harus hal yang luar biasa. Ambil lilin, terjadi kebakaran, jadikan pelajaran. Jangan lagi letakkan lilin dekat kasur, misalnya begitu kan. Semuanya harus mengambil pelajaran dari hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, jangan pernah bersikap pesimistis. Jangan berkata ada kesialan. Tidak ada tuh yang dinamai sial. Sial itu boleh jadi pada mulanya ada terjadi sesuatu kebetulan pada satu orang, yang lain bilang oh karena begini, dipercaya oleh yang lihat itu, keturunan percaya lagi, akhirnya orang, saya tadi katakan burung gagak. Mestinya kita tuh senang dengan burung gagak. Kenapa tahu? Kenapa? Dia yang ajar orang tua kita Kabil kubur manusia. Cuma, ini kan baik nih. Kan kita baca itu di Quran. Kenapa dia jadi? kalau mau mengambil sesuatu dari suatu peristiwa atau dari sesuatu yang terjadi atau dari seseorang, ambil positifnya. Misalnya, saya ketemu satu orang namanya, kita ambil contoh dari Nabi. Nabi pernah melakukan perundingan yang alot dengan kaum musyrik, tidak pernah bisa ketemu. Tiba-tiba kaum musyrik mengutus utusannya bernama Suhail. Suhail itu terambil dari kata sahal, mudah. Nabi lihat dia, oh kita punya urusan jadi mudah nih, dia datang. Itu sebabnya Nabi berkata, tidak ada tayarah, tidak ada mengambil, menarik sesuatu dengan menimbulkan pesimisme, menganggap sial. Tapi ambil dari sesuatu yang menimbulkan optimisme. Nah, karena itu Nabi ada bersabda, kalau kita baca ini, bahwa manusia itu tidak bisa luput dari tiga hal. Tidak bisa luput. Yang pertama dari iri hati, ya kan? Tapi Nabi berkata, kalau kamu iri hati, simpan aja di dalam hati. Jangan melakukan tindakan mengikuti iri hati kamu itu. Yang kedua, kalau kamu bersangka buruk, jangan cari-cari sangka, itu si anu ya, dia itu begini ya. Udah enggak usah cari-cari kesalahan orang. Nah, yang ketiga, kamu manusia itu seringkali mengait-ngaitkan sesuatu dengan yang buruk. Oh, karena begini jadi begini. Kata Nabi, kalau itu terjadi, abaikan dia. Nah, bagaimana cara mengabaikannya? Itu salah satu yang diajarkan Nabi, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca doa-doa, bahkan Nabi mengajarkan meludahlah tanpa mengeluarkan air ludah ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya itu bukan apa-apa, sekedar untuk menghilangkan itu secara psikologis, menghilangkan ini. Cara apa ya? Jadi bukan meludah bu ya, kan air liurnya tidak keluar tuh. Sekedar untuk menanamkan di dalam hati bahwa tidak ada hal seperti itu. Baik, yang ketiga barangkali yang kita ingin ambil kesimpulannya bahwa Tuhan silih berganti memberi peringatan, tapi kalau sudah berlanjut terus, Dia akan menjatuhkan sanksi yang bisa jadi bukan dengan cara-cara yang orang tahu. Saya kira begitu. Ya, baik. Saya pertanyaan Pak sebelum kita tutup acara ini mengenai kesialan tadi. Ada beberapa orang yang merasa sudah berusaha, sudah berdoa, tapi entah kenapa belum berhasil karena dia merasa sepertinya dia nih sial terus gitu ya. Ada yang harus melakukan inilah untuk menghapus sial, istilahnya begitu. Pak Kurais, ini Bapak melihatnya bagaimana? Saya prinsipnya tidak ada yang dinamai sial. Yang ada adalah usaha Anda. Anda belum maksimal. Atau memang bukan hak Anda untuk memperoleh itu. Oh. Hak Anda untuk memperoleh itu. Atau memang ketetapan Allah bahwa Anda harus berada di sana. Ya. Ada satu orang sudah Allah tetapkan, saya ambil contoh ekstrim, Allah tetapkan ini meninggal hari ini jam sekian. Dia dari rumah mau ke dokter, macet jalan. Tidak sampai ke dokter dia mati. Apa itu dia sial? Gitu seterusnya. Jadi jangan percaya ada sial. Nasib Anda berdasar sistem yang ditetapkan. Ikuti sistem itu. Baik, terima kasih Pak Kurais. Indah sekali kalimat itu. Jangan percaya ada sial karena nasib kita sudah ditentukan oleh sistem, dan sistem itu kita sudah sama-sama tahu, sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kurais Shihab. Saya Hilbram Dunar. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We'll be right back. Fitah.